Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kemudian kata Rasulullah SAW menyebutkan perkara lain yang merupakan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan yang pertama yaitu ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian beliau mengatakan wa tuqimus shalah, dan menegakkan salat. Dan ini adalah rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan salat. Dan disebutkan para ulama bahwasanya lafaz memerintahkan atau konteks yang datang dalam memerintahkan untuk salat tidak disebut waktu soli engkau salat atau wataf alus salah engkau kalian mengerjakan salat. Di dalam Al-Quran seluruhnya datang dengan lafaz waktu qimus salah, menegakkan salat, karena iqamatus salah, menegakkan salat itu bukan hanya dengan mengerjakan gerakan-gerakan salat saja, akan tetapi yang diinginkan adalah menegakkannya dalam arti menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan syarat-syaratnya, menegakkan sunnah-sunnahnya, menegakkan khusyuknya, dan seluruh perkara dari perkara-perkara yang sholat itu tegak dengannya. Bahkan diantara menegakkan sholat, makna menegakkan sholat adalah mengerjakan tepat pada waktunya, tidak mengulur-ulurnya. Tidak mengulur-ulurnya. Karena sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban nukuta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Maka ini makna menegakkan sholat bukan hanya sekedar mengerjakannya, tetapi menegakkannya. Dan sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, yang dengannya bangunan keislaman itu kuat dan tegak dengannya. Bunyil Islam ala khams, syahadat la ilaha illallah wa iqamis shalah. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Oleh sebab itulah salat merupakan tonggak keislaman. Bahkan seorang yang meninggalkan salat disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainas syirk wal kufr as-salah, faman taraka faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara kita dan di antara kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik. Allah nyatakan wa intab fa intabu wa aqamus shalah wa atauz zakah wa ikhwanukum fid din. Dan maka jika mereka telah bertaubat dan telah menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka menjadilah mereka saudara-saudara kalian seagama. Kata Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, kalau begitu, jika mereka belum menegakkan salat walaupun mereka sudah bertaubat, maka belum dianggap saudara seagama. Oleh sebab itulah para ulama bersepakat bahwasanya seorang yang meninggalkan salat dengan mengingkari kewajibannya kafir, keluar dari Islam. Dan sebagian ulama berpendapat dan merupakan jumhur pendapat jumhur ashabah, walaupun berbeda dengan pendapat jumhur al-ulama saat ini, jumhur ashabah berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, entah dia malas atau yang selainnya, maka dia telah kafir keluar dari Islam dengan dalil ayat ini dan dengan dalil hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainal kufr wa syirk as-salah, faman taqaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka tidak boleh seorang muslim menyepelekan perkara sholat, menyepelekan perkara sholat dan tidak antusias dan tidak bersungguh-sungguh, tidak komitmen dan tidak memiliki semangat di dalam menegakkan sholat. Orang-orang yang beriman itu mereka terhadap sholat mereka, ala sholatihim yuhafidun, mereka menjaga sholat mereka. Ini tanda-tanda orang beriman. Berbeda dengan orang-orang munafik yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mereka berdiri salat illa wahum kusala, kecuali mereka dalam keadaan malas-malasan. Yurawunan nas, mereka mau dilihat manusia saja beramal melakukan salat tersebut. Mereka melakukan salat hanya ingin dipandang manusia. Wala yakurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Maka seorang mukmin yang baik itu memperhatikan perkara salatnya. Memperhatikan perkara salatnya. Karena jika baik salatnya, maka itu pertanda baik amalan yang lainnya. Awwal ma yuhasabul 'abdi 'inda rabbihi as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat pada seorang hamba adalah salatnya. Jika baik, maka baik seluruh amalannya. Jika jelek salatnya, maka jelek seluruh amalannya. Maka sekali lagi, hendaklah seorang muslim yang baik, seorang mukmin itu memperhatikan perkara salatnya, dan perkara salat adalah perkara yang disebutkan dalam hadis ini merupakan perkara-perkara yang merupakan amalan yang mengantarkan seorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'tiya zakat dan mengeluarkan zakat. Dan ini adalah rukun Islam yang ketiga. Dan seorang yang mengingkari kewajiban zakat kafir, keluar dari Islam. Adapun orang yang meninggalkan atau tidak mau mengeluarkan zakat karena kikir, karena bakhil, maka mereka tetap berada di atas keislaman menurut pendapat yang kuat dan bahkan merupakan pendapat jumhur al-ulama. Telah dinukil kesepakatan bahwasanya sebagian menukil kesepakatan walaupun ada yang menyelisihi bahwasanya, dan ini adalah pendapat yang terkuat bahwasanya seorang yang meninggalkan atau tidak mengeluarkan zakat dia kufur asghar, ya, tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Walaupun Imam Ahmad dan beberapa ulama yang mengikutinya menganggap kafirnya orang tersebut. Dan antara dalil yang menunjukkan tidak kafirnya orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka akan diperlihatkan padanya jalannya, imma fil jannah wa imma finnar, apakah ke surga atau ke neraka. Dilihatkan seluruh setelah ditimbang amal-amalannya akan diperlihatkan padanya jalannya apakah menuju surga atau menuju neraka. Kata para ulama, andai kata dia kafir keluar dari Islam, maka tidak akan ditunjukkan jalannya ke surga, pasti ke neraka saja. Nah, namun perkara ini mengeluarkan zakat ya, adalah perkara yang sangat penting dalam Islam dan merupakan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menyepelekannya. Sampai di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan zakat yang diinginkan di sini adalah zakat harta yang diwajibkan oleh seorang yang telah sampai, yang telah memenuhi dua syarat, yaitu telah sampai haulnya dan nisabnya. Nah, kemudian disebutkan Rasulullah SAW amalan yang lainnya, wa tasum Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ini adalah kewajiban yang keempat dan merupakan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahr falyashum. Barang siapa yang di antara kalian yang menyaksikan datang bulannya, maka hendaklah dia berpuasa. Itu berpuasa pada bulan Ramadan. Perkara yang selanjutnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa tahajjul bait, dan engkau melakukan haji ke Baitullah. Dan ini adalah rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Dan diwajibkan seorang berhaji, disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ini istata'a ilaihi sabila, jika engkau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan disebutkan di dalam ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan haji tersebut. Maka haji ini diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi kemampuan tubuhnya maupun dari sisi kemampuan hartanya dan seterusnya. Dan diantara yang disebutkan para ulama, makna sabil yaitu azadu warrahilah, memiliki perbekalan yang cukup dan juga memiliki kendaraan. Ya, memiliki kendaraan. Ini perkara-perkara yang disebutkan Rasulullah SAW yang merupakan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam kelanjutan hadisnya, ala adulluk ala abwabil khair, maukah engkau saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. Ini di sini terdapat thariqah di dalam mengajar. Ya, seorang guru itu memberikan kebaikan kepada muridnya bukan terbatas dengan sesuatu yang diminta muridnya. Ya, tolong ajarkan saya membaca Quran. Akhirnya diajarkan cuma baca Quran saja. Tidak diajarkan cara menghafal Al-Quran, tidak diajarkan hadis-hadis Nabi, ya. Tidak. Tetapi seorang itu hendaklah mengajar selain yang diminta oleh muridnya, dia mengetahui keperluan lain muridnya. Apa hal lain yang dibutuhkan muridnya? Kalau itu kebutuhan yang penting, kebutuhan yang bermanfaat bagi muridnya, hendaknya diberikan. Jangan menunggu murid tersebut bertanya. Dan diantara tariqah yang baik adalah dalam hadis ini, adalah dengan cara menawarkan sesuatu itu pada muridnya. Ya. Rasulullah SAW berkata, maukah engkau saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka beliau SAW menyatakan, as-sawmu junnah. Tidak ditunggu jawabannya, karena sudah maklum. Ya. Sebagaimana kita. Apakah antum mau ditunjukkan amalan-amalan yang merupakan amalan-amalan kebaikan? Saya tidak perlu tunggu jawaban. Karena pasti jawabannya semua kita mau. Ya. Rasulullah SAW menunjuki, as-sawmu junnah. Puasa adalah perisai. Ya. Puasa adalah perisai. Dan disebutkan bahwasanya puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai seseorang di hari kiamat. Ketika puasa ini, kata Rasulullah SAW, akan menjadi benteng dan perisai baginya. Tak kala amalan-amalan kejelekannya diperhadapkan kepadanya, maka puasa ini pun datang, ya, memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran, as-siyam, yashfa'ani yawmal qiyamah. Sesungguhnya puasa, Al-Quran dan puasa akan datang memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya pada hari kiamat nanti. Ya, maka dia menjadi benteng di hari kiamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperhadapkan amalan-amalan kejelekannya, amalan-amalan keburukannya, maka puasa ini akan menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala baginya. Ya. Dan juga puasa disebutkan as-sawmu junnah di sini adalah benteng dan perisai. Adalah perisai benteng bagi agama seseorang di dunia. Perisai bagi agama seseorang untuk menjaga agamanya di dunia ini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para pemuda, tak kala menasihatkan kepada para pemuda, ya masyaallah sabab, ya masyaallah syabab, man istata'a minkum la'ah fa yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena hal tersebut lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Faman lam yastari' 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena pada puasa tersebut terdapat benteng, ya, penghalang, ya, antara dia dan antara nafsunya, antara syahwatnya. Maka puasa tersebut menjadi benteng baginya untuk menyelamatkan agamanya, untuk menjaga agamanya. Maka Rasulullah SAW di sini menyebutkan pintu-pintu kebaikan diantaranya adalah puasa. Diantaranya adalah dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa, seseorang itu akan terjaga. Di dalam puasa dilarang untuk berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Dengan puasa, perutnya menjadi kosong. Dan ketika perutnya menjadi kosong, dia bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk kebaikan seorang yang melakukan puasa. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang kedua. Shadaqatu tutfi'ul khathiyah kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan menghapuskan dosa-dosa atau akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana api itu memadamkan air. Bagaimana jika ada api dan disiramkan dengan air, maka api tersebut akan padam. Semakin banyak air tersebut disiramkan kepadanya, maka api tersebut lebih mudah lagi untuk dipadamkan. Maka demikian pula seseorang yang rajin bersedekah, maka akan menghilangkan dosa-dosanya, akan memadamkan dosa-dosanya. Oleh sebab itulah, karena sedekah ini bisa memadamkan dosa, yang akhirnya akan menghilangkan dosa-dosanya dan dia akan menyelamatkan dirinya dari kejelekan-kejelekan. Rasulullah SAW menyatakan, "Wattaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan sebiji korma. Sedekah dengan sebiji korma bisa menyelamatkan seorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya akan berguguran dosa-dosa. Ini salah satu manfaat dari sedekah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada para wanita kala beliau berkhutbah khusus kepada para wanita, maka beliau mengingatkan mereka akan pentingnya sedekah. Bahwasanya sedekah tersebut bisa menyelamatkannya dari api neraka dan bahwasanya sedekah tersebut bermanfaat baginya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada sekalian para wanita, ya masyarakat nisa, tasaddaqna waqtirna minal istighfar fa inni ra'aytukunna atarahinar. Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Kenapa diperintahkan untuk bersedekah? Fa inni ra'aytukunna atarahinar. Karena sesungguhnya saya melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyaknya. Disebutkan neraka dan disebutkan sesuatu yang bisa menghalangi dan bisa menjauhkan seorang dari neraka, yaitu dengan bersedekah. Yaitu dengan bersedekah. Rasulullah SAW ingatkan sedekah ini. Dan sedekah tersebut sangatlah bermanfaat bagi seorang di kehidupan dunianya. Tidak akan merugi orang-orang yang rajin bersedekah. Rasulullah SAW menyatakan, mana asad min mal bisedekah. Tidak akan pernah berkurang harta itu disebabkan karena sedekah. Tidak pernah berkurang harta itu disebabkan sedekah. Karena hartanya, itu hakikatnya adalah harta yang dia sedekahkan itu. Harta dia sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah berkurang sedekah atau harta disebabkan karena sedekah. Yamhaqullahu riba wa yubis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan membuat riba itu menjadi sempit. Akan menyempitkan seorang riba. Padahal riba artinya berkembang. Dan Allah SWT akan menjadikan wayur bisadaqat. Akan menjadikan riba sedekah-sedekah itu. Menjadikan sedekah itu berkembang. Ya. Menjadikan sedekah itu berkembang. Oleh sebab itulah dalam ayat jelas. Sebagaimana kita sering dengar. Bagaimana Allah SWT memperumpamakan orang yang bersedekah. Kama tali habah. Seperti seorang menanam satu biji. Ambarat sabasa nabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang menumbuhkan satu batang. Dia tanam satu biji, menumbuhkan satu batang. Dan pada satu batangnya menumbuhkan 7 cabang. Atau menumbuhkan tuh satu cabang, pada tiap cabangnya menumbuhkan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Menumbuhkan 7 cabang, kemudian pada tiap cabangnya memiliki 100 buah. Ya, berarti 700. Dia menanam satu, tumbuh 1000. Ya. Tumbuh 700. Ya. Kebaikan yang dia dapatkan. Manfaat sedekah. Ya, tidak akan berkurang. hartanya disebabkan karena sedekah. Bahkan keberuntungan yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Demikian pula kebaikan baginya di negeri akhirat. Oleh sebab itulah, ketika seorang meninggal, apa yang dia sesali? Yang dia sesali adalah kurangnya sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang direzekikan kepada kalian. "Min qabli ayati ahadakumul maut." Sebelum datang kepada kalian kematian. "Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Maka dia akan mengatakan, "Wahai Rabbku, andai kata engkau undurkan waktunya sedikit saja." Untuk apa dia menginginkan waktu dikembalikan sedikit? Tidak banyak-banyak. Dia tidak ingin dihidupkan 1 tahun lagi, 2 tahun, tidak. Tapi dikembalikan dalam waktu yang singkat, ya, sedikit saja. Apa yang dia inginkan? Dia berangan-angan, "Fa'asaddaq, saya mau bersedekah. Aku minas salihin, dan saya mau menjadi orang yang salih." Namun, tentu hal tersebut terlambat. Ya. Tapi syahidnya bahwasanya orang tersebut menyesal. Ingin kembali di kehidupan dunia ini, ini manfaatkan diantaranya adalah dengan bersedekah. Karena dia baru mengetahui hakikat sedekah dan kebaikan yang didapatkan dengan sedekah tersebut, manfaatnya baginya di kehidupan di akhirah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW betul-betul terus-menerus menyuruh seseorang untuk bersedekah. "Wattaqun nar walau bisyikit tamrah." Takutlah terhadap neraka walaupun dengan sebiji korma. "Wa illam yatajid." Kalau engkau tidak dapatkan sebutir korma, "Tabi kalimatin tayyibah." Maka hendaklah dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, ini menunjukkan pentingnya sedekah. Dan seharusnya lah bagi seorang untuk membiasakan diri dengan bersedekah. Dan ingat ya, sedekah itu bukan diwajibkan ya. Atau bukan diharuskan untuk orang-orang kaya saja. Ini kesalahpahaman kebanyakan kita. Sedekah itu suatu amalan yang setiap orang butuh dengannya. Kadang kita ya, kalau disuruh bersedekah, ingatnya nanti lah kalau ada kelonggaran. Ya. Kalau ada apa? Kalau ada kelonggaran, kalau ada kelebihan. Di dalam ayat tidak disebutkan kalau ada kelebihan. Tidak. Kalau nunggu ada kelebihan, siapa manusia yang merasa ada kelebihannya? Tidak ada. Ya. Manusia selalu merasa kekurangan dengan hartanya. Demikianlah sifat manusia. Dan sedekah itu dianjurkan bagi setiap orang. Makanya Nabi mengatakan, "Wa bisyikit amrah," tidak harus banyak. Kalau dia miliki sedikit, dia sumbangkan sedikit, dia sedekahkan sedikit. Makanya dalam ayat disebutkan, "Angfiku mimma razaqnakum," sebagian yang diberikan rezeki kepada kalian. Ya. Tidak tunggu berlebihan, tidak tunggu berlimpah ruah, tidak. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan tentang utama sedekah. Ya. "Sadaqah dirhamun al-fadirham." Lihat. Ya. Ternyata sedekahnya orang miskin itu kadang lebih banyak pahalanya dibandingkan sedekahnya orang kaya. Kapan di dalam sedekah tersebut terdapat masyakoh yang lebih, rasa berat yang lebih, ya, akhirnya dia pun mendapatkan pahala yang lebih. Rasulullah SAW menyatakan, "Sabaqa dirhamun alfa dirham." 1 dirham mengalahkan pahala orang yang menyumbang 1000 dirham. Sahabat heran, kenapa bisa? Ya. Ibaratnya kita sekarang, orang yang menyumbang 50 ribu, lebih banyak pahalanya daripada orang yang menyumbang 5 juta. Masuk akal tidak? Ya. Kalau agama akal-akalan tidak masuk akal. Tapi agama itu di atas nas, di atas dalil, bukan di atas akal-akalan. Seorang yang menyumbang 1 dirham, orang yang menyumbang 50 ribu tadi, bisa saja pahalanya melebihi orang yang menyumbang 5 juta. Ya. Bagaimana? Rasulullah bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang menyumbang 1 dirham tadi, dia cuma punya 2 dirham. Ternyata orang yang menyumbang 50 ribu tadi, uangnya cuma 100 ribu. Bagaimana itu kira-kira? Beratnya ya? Ya. Mungkin di rumah bertengkar dulu, atau tidak bertengkar, berdebat dulu sama istrinya. Ya. Saya mau nyumbangin 50 ribu, jangan ya. Jangan mas, jangan kan, jangan bang. Ya. Jangan dulu. Ya. Ini masih banyak keperluan kita begini, tapi ini pahala besar ini. Pokoknya berdebat begini, begini, begini. Sampai 1 hari pun membicarakan ini sedekahkan tidak ini. Akhirnya, ya subhanallah, dia mampu sedekahkan itu. Bersamaan dengan banyak perluannya, dia mampu sedekahkan. Ya. Dia cuma punya 2 dirham. Sedangkan yang memiliki, yang menyumbang 1000 dirham, kata Nabi, dia memiliki ratusan ribu dirham yang lainnya. Orang menyumbang 5 juta, ternyata uangnya sebenarnya, ya, 500 miliar ya. Apa gunanya 5 juta bagi dia? Seakan-akan tidak nampak ya. Ya, tidak nampak ada pengurangan sama sekali ya. Di buku rekeningnya itu tidak nampak ada kurang, kalau 5 juta tidak nampak. Bahkan kalau hilang pun uangnya 5 juta tidak ketahuan ya. Tidak pernah dipikir ya, karena sedikitnya nilai 5 juta itu bagi orang yang memiliki uang 500 M ya. Ya kan? Lebih jauh. Ya. Kalau begitu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu-tunggu. Manfaatkan ya. Apa yang kita miliki dari harta ya. Dan ingat, tidak akan membahayakan dan tidak akan merugikan apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya ya. Harta kita sebenarnya yang akan kita ya raih, yang akan kita tunai ya, atau akan kita tuang ya, akan kita ambil, akan kita peroleh hasilnya kelak di kemudian hari. Ya, ini Rasulullah SAW sebutkan di antara abwabul khair, dan kemudian beliau menyebutkan wasalatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam, di ujung malam. Kemudian beliau membaca surah As-Sajdah, wa tatajaba junubuhum 'anil madhaji', ya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga salat malamnya. Ini merupakan amalan-amalan yang ya luar biasa. Tapi saya kira cukup sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Ya, kalau ada pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan hadis ini saja. Wallahu alam, di sini ada pertanyaan. Apa hukum nasyid? Nasyid itu disepakati oleh kita bersama, baik orang yang bernasyid ataupun tidak bernasyid, bahwasanya dia bagian dari lagu. Ya kan? Bagian dari lagu. Ini tidak ada yang mengingkari. Bahkan orang yang melakukan nasyid pun mengatakan ini kan nasyid islami. Dia lagu bukan? Iya lagu, tapi lagu-lagu islami. Ya. Berarti dia masuk kategori lagu. Kalau lagu, ya, maka kita kembalikan apa hukum lagu. Ya. Terserah lagu Islam, lagu ini. Ya. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual ucapan-ucapan ya, senda gurau lahwal hadith ya, untuk menyesatkan manusia ya, untuk menyesatkan manusia. Para sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dari orang ya, para sahabat ahli tafsir semuanya ya, mereka mengatakan, dan murid-murid mereka Ikrimah, Qatadah, Mujahid sepakat bahwasanya makna lahwal hadith di sini adalah lagu-lagu. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang bersumpah, Abdullah bin Mas'ud bersumpah, beliau mengatakan wallahi huwal ghina. Demi Allah dia adalah lagu-lagu. Seandainya bukan lagu, maka saya tidak tahu lagi apa maksudnya ayat ini. Ya. Ini tafsirnya sahabat. Jika kita ingin mengambil tafsir dari murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam nasyid juga terdapat musik-musik ya. Terdapat musik-musik ya. Yang kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, akan datang suatu zaman ya, min ummati, pada umatku akan terdapat pada mereka, satakunu fi ummati, akan datang nanti pada umatku akan terdapat pada mereka orang-orang yang yastahillun al-hir ya, wal-harir wal-khamr wal-ma'azif. Akan ada orang-orang yang menghalalkan sutra, akan ada orang-orang yang menghalalkan khamr, ya. Akan ada orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Ya. Nah, dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya nasyid tersebut bukanlah bagian dari Islam, dan bahwasanya Islam itu memiliki cara-cara di dalam berdakwah yang jauh lebih baik dari cara-cara tersebut. Wallahu ta'ala alam. Apa kaidah orang yang dikatakan agama sesuai dilihat dari teman duduknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Matalu jalisi shalih wa jalisi su' kamathali sahibil misk wa kiril haddad." Perumpamaan seorang teman duduk yang salih dengan teman duduk yang jelek, yang baik dengan yang jelek, itu seperti perumpamaan teman duduk yang, ya, teman duduk kepada teman duduk sahibil misk, penjual minyak wangi. Jadi ini perumpamaan teman duduk yang baik. Dalam hadis yang lain dirinci, teman duduk yang baik dia seperti teman duduk berteman dengan penjual minyak wangi. Bagaimana itu penjual minyak wangi? Ya disuruh coba, ya coba dulu pak, coba dulu, ya rasa ini dicoba, rasa ini dicoba, ya kalau kamu tidak beli, tidak dapatkan minyak wanginya, ya kamu akan disuruh coba dapat rasanya, atau paling tidak kamu akan kebagian aromanya, ya, dapat kebaikannya. Ini teman duduk yang baik. Kalau teman duduk yang jelek, seperti berteman duduk dengan tukang tempa, ya, tukang tempa, tukang besi yang kerjanya di hadapan api, asap yang bau, ya. Kalau kamu tidak mendapatkan apinya membakar tubuhmu, maka paling tidak engkau akan mendapatkan bau busuknya. Lihat mengerikannya berteman dengan teman yang jelek, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabbah, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau orang yang dicintainya orang baik-baik, maka dia akan bersamanya di hari kiamat dengan orang yang baik-baik. Kalau dia teman yang jelek, maka dia akan bersama teman-teman yang jelek, ya. Oleh sebab itulah di dalam syariat kita diperintahkan untuk terus bersabar mencari teman-teman yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Ya, zinatul hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa tabaa hawahu wa kana amruhu furuta. Di sini disebutkan keharusan untuk mencari teman-teman yang baik dan keharusan untuk menjauhi teman-teman yang jelek. Bersabar di atas teman-teman yang baik. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang baik, ya. Yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, dengan orang-orang yang mereka beribadah, sibuk ibadah di siang malam, di siang hari, di malam hari sibuk ibadah, melakukan amalan-amalan, menuntut ilmu, tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak baik, tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sabar dengan mereka, sabar, ya. Jangan kau palingkan mukamu dari mereka, jangan lengahkan kepada yang lain. Turidu zinatul hayatid dunya, hanya mengharapkan hayatid dunya, hanya mengharapkan kehidupan dunia. Wah, berteman dengan mereka capek juga. Semuanya miskin. Tidak ada yang punya pekerjaan jelas. Tidak ada yang PNS. Ah, cari teman yang lain. Jangan. Wasbir nafsak, sabarkan diri. Kemudian, Allah larang berteman dengan teman yang jelek. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami, malas ikut taklim, menghindari ya kebaikan-kebaikan. Kenapa saya singgung ayat ini? Karena nanti kadang pertanyaannya bagus, tapi arahnya lain. Nah, arahnya ini siapa teman-teman yang jelek itu bagaimana? Teman-teman yang baik itu bagaimana? Teman-teman yang baik adalah teman-teman yang mengkhususkan diri dengan ilmu agama Allah, tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang dia tidak ketahui kebenarannya. Tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang sebenarnya masih mengambang, tidak jelas seginya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat kami. Wattaba hawa, mengikuti hawa nafsunya saja. Wa kana amruhu furuta. Ini teman-teman yang jelek, urusan mereka terpecah belah. Jadi di sini ya, kaidahnya berteman dengan orang-orang yang baik, dilihat teman duduknya, maksudnya apakah teman-teman duduknya orang-orang yang baik, teman orang duduknya orang-orang yang ibadahnya tidak terganggu, amalannya terus menerus, komitmennya dengan ilmu luar biasa, ini teman-teman yang baik. Iya, yeah. Baik. Bagaimana kalau orang salat subuh ketiduran terus? Nah, ini pertanyaannya salah ini. Masa orang sholat subuh ketiduran? Maksudnya dia ketiduran terus tidak menghadiri sholat subuh, ini kan pertanyaannya ya maksudnya. Ya. Baik. Ini kebiasaan yang kurang bagus ya. Jelas kalau ketiduran tidak disengaja. Rasulullah SAW bersabda, fil aklam antara pena itu diangkat, tapi pertanyaannya ingat ya, pertanyaannya ini ketiduran. Ketiduran itu perkara yang tidak disengaja. Ya. Ya. Maka rufi al-aklam antara pena itu diangkat dari tiga orang, tidak dihitung dosa. Anin na'im hatta yastayqidh, dari orang tidur sampai dia terbangun, baru wajib dia sholat. Walaupun dia bangunnya jam 8 pagi, maka wajib dia sholat, melakukan sholat jam 8 pagi, sholat subuh. Ya. Wa anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Ya. 6. Dan seterusnya. Tapi di sini ada terus-menerusnya. Nah, terus-menerusnya ini biasanya sebabnya kelalaian. Nah, kelalaian ini dihitung dosa. Ya, kelalaian ini dihitung dosa. Apa yang menyebabkan dia lalai? Apa yang menyebabkan dia bisa terus-menerus? Bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia luar biasa di zaman ini dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang mendukung. Ya. Apa susahnya dia manfaatkan HP-nya untuk pasang beker? Ya. Kalau dia punya kemampuan seperti ini tapi tidak gunakan, ini termasuk perkara yang dia sengaja. Ya. Dia berdosa dengannya. Bagaimana dengan wanita yang keluar pakai minyak wangi? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'ah, tidaklah ada seorang wanita kharajat yang dia keluar, ya, ala qaumin istatat, ya, dia menyalakan minyak wangi. Ya, dia keluar ke sebuah kaum, ya, liyajidu min rihiha, agar tercium aromanya." Kecuali dia adalah ya penghuni neraka. Diharamkan baginya surga. Nah, lafaz yang akhir saya masih agak ragu. Lafaz yang pertama tadi yang jelas demikian, diharamkan baginya surga. Rasulullah SAW larang keras, ya, seorang wanita keluar taib. Lafaznya tidak begitu, ya. Kecuali dia apa? Dia adalah wanita yang pezina. Nah, ini lafadznya. Lafadz Arabnya silahkan dicari lagi. Baik. Bagaimana cara menghadapi suami yang selalu menentang kebenaran dan apa yang harus Anda lakukan ketika suami selalu melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat? Sebab kalau Anda nasihati dia selalu bilang, kamu ini semualah tidak boleh. Ya, ini harus ada cara bacanya ini. Kamu ini semualah tidak boleh. Ya. Tayib. Ya, dinasihati terus-menerus dinasihati. Seorang itu di dalam rumah tangga, ya, dia memiliki patokan. Patokannya litaskunu ilaiha, agar tenang kepadanya, tenang ibadahnya, tenang amalannya, tenang urusannya. Kalau ada perkara-perkara yang membuat dia tidak tenang, maka harus segera diatasi. Bagaimana cara menenangkannya? Ya. Maka menghadapi suami yang seperti ini harus dengan ketenangan dan dimanfaatkan senjata yang paling ampuh, yaitu senjata mawaddah warahmah. Litasunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ya, tidak kasar dengan suami, menasihatinya dengan kecintaan, dengan rasa rahmah kasih sayang kepadanya. Ya, sedikit demi sedikit kalau ada bentuk penentangan kepada suami, didiamkan terlebih dahulu, kemudian diingatkan lagi, ya, diingatkan lagi, dan terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Adapun jika dia terus-menerus dan membuat ibadah seorang atau seorang istri itu tidak bisa lagi bertahan dengannya, maka ukurannya adalah ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tujuan penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka setiap langkah seorang, apakah dengan menikahnya, apakah dengan tidak menikahnya, atau dengan apapun yang dia perbuat, jika itu membantu ibadahnya, maka dia lakukan. Jika hal tersebut menghalangi ibadahnya, maka dia lepaskan. Dia tidak bisa lagi konsisten, komitmen dengan ibadah. Pokoknya keadaan suaminya sudah betul-betul membuat dia tidak bisa ibadah ukurannya. Ya. Maka dengan meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal, dia meminta cerai kepada suaminya kalau keadaannya sudah demikian. ibadahnya sudah tidak bisa lagi. Karena tujuan diciptakan kita adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain tidak boleh bergampangan dengan perkara cerai. Bagaimana hukum cadar? Hukum cadar disyariatkan. Hukum cadar disyariatkan. Hijab di dalam Islam adalah perkara yang disyariatkan. Ya, perkara yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memerintahkan kepada istrinya, ya ayuhan nabi kulli azwajika ya wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, pada para wanita kaum mukminin semuanya, agar mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Dan jilbab adalah sesuatu yang diletakkan di atas kepala dan ya sampai ke bawah turun. Ini jilbab namanya, di jilbab di kalangan orang Arab seperti itu jilbab namanya. Bukan Al-Qur'an itu bukan turun dengan bahasa Indonesia. Kalau jilbab berarti jilbab segitiga, ya. Tidak. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ya. Dan di dalam ayat lain disebutkan wal yadribna bi khumurihin, dan hendaklah mereka menurunkan khumur-khumurnya, dan khumur ya ala juyubihin, di atas dada-dada mereka. Dan khumur adalah sesuatu yang menutup kepala ya hingga menutupi dada. Kalau begitu menutupi seluruh bagian mukanya. Ya, walaupun di sana ada perbedaan pendapat para ulama ya, karena adanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan ya, di sana ada hadis Rasulullah SAW dari sahabi Asma bahwasanya sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW memberitahu kepada Asma, ya, ya Asma, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu jika telah balik, ya, maka dia tidak boleh menampakkan bagian tubuhnya, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Kemudian beliau mengisyaratkan muka dan telapak tangannya, namun tambahan ini dan ini yang benarnya adalah tambahan yang lemah, ya, dengan karena di dalamnya terdapat beberapa cacat, diantaranya Khalid bin Dreik, dia ini adalah seorang yang mutruk hadis. Kemudian dia meriwayatkan dari Qatadah, sedangkan riwayatnya atau dia meriwayatkan dari Aisyah, padahal riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha terputus, ya. Dan ada beberapa cacat yang lainnya, yang kami ketahui ada 5 cacat dalam hadis ini, sehingga tidaklah hadis tersebut bisa dikuatkan dari dengan beberapa cacat tersebut. Bahkan sebagian ulama tidak menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif saja, sebagian mereka dengan banyaknya cacat yang terdapat dalam hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang mungkar, dihukumi sebagai hadis yang mungkar. Maka ya, ya, jika hadisnya mungkar, maka tidak bisa diambil sebagai pendalilan. Rasulullah SAW mempertegas dalam hadis yang lainnya, al-mar'atu awrah ila kharajat istasyarah syaitan, sesungguhnya wanita adalah aurat, maka jika dia keluar syaitan akan menghias-hiasinya. Dikatakan wanita, ya, seluruh bagian dari wanita tersebut adalah merupakan aurat, dan ini adalah pendapat yang kuat. Walaupun kita katakan jika ada yang berpendapat muka dan telapak tangan itu bukan bagian aurat, maka mereka berpendapat dengan pendapat yang didahului oleh para ulama yang menguatkan hadis tersebut. Dan tidak boleh seorang bermusuh-musuhan hanya disebabkan dalam perkara-perkara yang sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama, yang para ulama memberikan keluasan pada perkara tersebut. Ya, akhirnya jika ada kesalahan dalam ucapan ataupun ungkapan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kami tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.